Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika ditanya satu masalah, maka beliau membawakan sebuah hadis. Ketika dibawakan sebuah hadis, orang tadi bertanya, "Ataqulu bihi?" Apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Wallah, Imam Syafi'i dikatakan irta'aja, gemetar beliau dan kemudian memerah mukanya dan menyatakan, "Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardhin tuqilluni?" Langit mana yang akan menaungi aku dan bumi mana yang akan aku pijak kalau ada hadis Rasulullah SAW kemudian aku tidak sependapat dengannya? Bismillahirrahmanirrahim. A'azakumullah, lihat kalimatnya. Dia menyatakan bahwa wajibnya mengikuti sunnah adalah sebuah prinsip yang harus dipegang oleh semua manusia kaum muslimin. Karena kita berpijak di bumi Allah, kita bernaung di bawah langit Allah, dan kita tidak mungkin bisa lari dari Allah. Maka apakah berani seorang mukmin untuk melanggar perintah Allah SWT? Bal yuridul insan liyafjura amamah, kata Allah dalam surat Al-Qiyamah. Bal yuridul insan liyafjura amamah, bahkan manusia itu menginginkan untuk berbuat dosa di hadapannya. Na'am Allah, sungguh benar demi Allah, manusia dimanapun berbuat dosa, dia berbuat dosa di hadapan Allah SWT. Ketika kita berbuat dosa di hadapan manusia, kita takut. Di hadapan guru kita takut. Di hadapan ustaz kita, syekh kita takut. Kenapa di hadapan Allah kita tidak memiliki rasa takut? Kenapa di hadapan Allah kita tidak memiliki perasaan ketakwaan kepada Allah SWT? Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kalian dalam perjalanan malam dan siang, umur-umur berkurang, amal-amal tercatat, serta kematian datang dengan tiba-tiba. Siapa yang menanam kebaikan akan segera menuai kesenangan. Siapa yang menanam kejelekan akan segera menuai penyesalan. Setiap penanam mendapat apa yang ditanam, yang telah menjadi bagiannya tidak akan meleset darinya, dan ketamakan tidak akan meraih apa yang tidak ditakdirkan. Siapa yang memberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kebaikan. Dan siapa yang menjaga diri dari kejelekan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Orang-orang bertakwa adalah pemimpin, ahli fikih adalah penuntun, dan duduk bersama mereka adalah tambahan ilmu. Dinukil dari kitab Ainun Nahwi min Ahlaqis Salaf, karya Abdul Aziz bin Nasirul Jalil dan Bahauddin bin Fatih Aqil. Dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, berapa banyak orang yang memutihkan baju tetapi mengotori agama. Ketahuilah, berapa banyak manusia memuliakan diri sendiri padahal ia hina. Gantilah amal-amal jelek yang telah lalu dengan amal-amal yang baik sekarang. Dinukil dari kitab Ainun Nahwi min Ahlaqis Salaf, karya Abdul Aziz bin Nasirul Jalil dan Bahauddin bin Fatih Aqil.